Mitra bisnis, hibah mobil listrik dari BUMN ke sejumlah perguruan tinggi dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu, sehingga membuat bantuan pendanaan riset dari BUMN ke universitas menjadi seret. Bahkan sekarang ada universitas yang sampai tidak berani lagi menerima bantuan pendanaan riset dari pihak ketiga. Bersama saya, Mandariska, akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini dengan pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana. Prof. Cipta, Anda kan bergerak di bidang pendidikan ya, Prof. Nah, melihat kondisi ini, apa himbauan Anda nih untuk universitas-universitas terkait pendanaan riset ini? Ya, himbauan saya adalah universitas, terutama PTS, mohon maaf karena saya dari PTS, tetap berusaha keras untuk mendapatkan dana penelitian dari perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN. Ya. Kalau tidak, macet risetnya. Universitas kecil kemampuannya untuk bisa mendanai semua proyek-proyek penelitian di PTS sangat kecil, karena PTS juga harus bergulat keras sekali untuk mempertahankan survivalnya saja. Ya, PTS umumnya sulit, kecuali sejumlah PTS yang sudah sangat mapan gitu loh. Jadi PTS tetap harus agresif mencari dana penelitian dari corporate-corporate swasta dan BUMN. Tentu ya, dengan adanya kasus Dahlan Iskan ini, PTS harus lebih jeli mencari terutama BUMN. Carilah BUMN yang sudah diketahui oleh masyarakat luas, BUMN yang sehat carilah. Jangan cari yang beberapa kali masuk media massa, terlibat dalam kasus-kasus korupsi, ya. BUMN seperti itu sebaiknya dilupakan selama-lamanya untuk mendapatkan dana penelitian PTS. Dan banyak PTN, terutama PTN. PTS saya nggak tahu kenapa lebih sulit lagi. PTN yang mengincar CSR, CSR dari Pertamina. Saya yakin ya, beberapa berhasil dapat, mungkin UI juga berhasil. Terakhir Prof, bagaimana Anda melihat proyek mobil listrik ini? Saya tidak mendukung, saya tidak setuju. Tidak setuju, karena kan kita masih masalah listrik ya. Kita kan krisis listrik luar biasa sekali, beda dengan Korea Selatan ya. Korea Selatan tuh listrik very very cheap, murah. Kalau Anda mendarat di Incheon, Seoul, terus dari bandara Incheon itu ke downtown, itu jauh sekali bandaranya. Anda lihat di sana malam-malam. Saya pernah sekali mendarat malam, terang benderang di mana-mana, lampu semua luar biasa. Saya bilang, kenapa malam-malam begini ya? Saya tanya orang kedutaan yang jemput saya. Oh, di sini Prof, listrik murah sekali. Very cheap. Listrik murah, pulsa murah, telepon murah, air murah. Kenapa? Air dikonversikan. Air laut, air apa? Airnya kan banyak kan? Kan Korea Selatan kan air. Itu bandara Incheon, itu laut direklamasi. Jadi dia punya teknologi yang luar biasa. Teknologi pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Jadi air dikonversikan menjadi listrik dengan teknologi yang canggih Korea Selatan ini. Nah, kita nggak bisa. Kan kita akan krisis listrik di Jawa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi krisis air gitu loh. Saya mendukung penuh penelitian. Bagaimana Indonesia lama-kelamaan, dalam waktu yang tidak lama ini, bisa membuat mobil sendiri. Kita malu dengan Malaysia. Malaysia bisa, walaupun sampai sekarang mobilnya Proton itu, mesinnya saya dengar masih pakai Suzuki atau apa gitu loh. Tapi 90% komponennya buatan Malaysia. Kenapa Indonesia tidak bisa? Itulah fokus ke sana dulu, fokus ke sana. Kita menghabiskan devisa luar biasa besar untuk mengimpor komponen-komponen mobil ke dalam negeri ini. Itu dulu, mesti bisa kita. Ya, saya yakin sekali otak orang Indonesia ini pinter-pinter. Yang diperlukan dana, Amanda. Dana penelitian. Ini mesti pemerintah mendukung penuh supaya kita tidak lama lagi bisa membuat mobil sendiri, kecuali komponen-komponen utama terutama mesin. Itu memang susah gitu. Korea Selatan dulu belajar dari Jepang, mungkin sudah 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, Korea Selatan sudah 100% mampu membuat mobil made in Korea Selatan sendiri. Dan di Amerika, makin banyak orang Amerika senang dengan mobil Jepang dan mobil Korea. Sekarang kalau Manda pergi ke Amerika, mobil yang berseliweran di jalan-jalan itu lebih banyak buatan Jepang plus Korea dibandingkan buatan Amerika. Demikian pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana. Saya Mandariska.